Seperti kamu yang aku cari, seperti kamu yang ku inginkan, tak ada yang lain seperti kamu, tak ada yang bisa seperti kamu. Hanya kamu yang aku mau, hingga membuatku tergila-gila padamu. Ku berharap kau jadi milikku, ku berjuang untuk mendapatkanmu. Mungkinkah aku bisa milikimu selamanya, dan berharap kau jadi cintaku. Ku berjuang untuk mendapatkanmu. Mungkinkah aku seperti kamu yang aku cari, tak ada yang bisa seperti kamu. Hanya kamu yang aku mau, hingga membuatku tergila-gila padamu. Cintaku.